सगळ्यांचा बरं देतावरा kamana ngekeun kincir ka kalema ka gudang acai geuningan kalajang na memet kamana ngaitkeun pikiran duh geus palema budak hideung ka gudang deui meser salam aja arena kumana meser dukuh di tiira kumana aja Sebodi mah kumeli lewongana Abang kena abdi awon maju Sebodi mah nyanyeri deng Lain-lain daun awi Ranca berem sawaran Lain-lain bagda abdi ala Di sore ama aya wayang neng rek make bah geuningan baju salu hayang najan hayang mah mang mimit moal ka sorang aduh nyapu ge boga batur kembang culah kembang tanjung kembang saga nung jeung dong doma rek sabulan rek sataun alah moal weh di antosa lain mama lain panci itu lain tampa Redok terong anak kulit cu lalayara soloyong kagogok tembok ye itu burit ngehelaran bayar neng bayar